Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Di antara makna saum adalah as-sukut, diam. As-sukutu aslam. Orang yang banyak diam itu banyak selamatnya ketimbang orang yang banyak bicara. Kasratul kalam kasratul kidab. Cenderung orang banyak bicara itu banyak dosanya. Karena orang kalau banyak bicara banyak dustanya. Kecuali kalam yang baik. Allahu akbar walillahilham. Siti Maryam ketika menghadapi fitnah bertubi-tubi, Siti Maryam menghadapinya dengan diam. Inni nazartu li rahmani sawma walam ukalimal yawma insiya. Sehingga sampai bayi mungil Isa itu menjelaskan bayi bisa bicara, ajaib. Memang ini mujizat. Aku bayi yang diutus oleh Allah Jalla Jalla untuk menjadi Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Diamnya akhirnya menghasilkan mujizat. Diamnya menghasilkan kemenangan. Ikhwat al-iman. Karena itu orang semakin beriman kepada Allah semakin banyak diam. Tapi bukan diam karena bodoh atau diam karena takut. Diamnya orang beriman itu zikir. Diamnya orang beriman itu muhasabah. Diamnya tafakur, tadabbur. Diamnya hikmah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang ingin ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, dan ingin surga di akhirat nanti, hendaklah berkata baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia. Kalau tidak, diam. Diam itu lebih baik daripada bicara tidak baik. Tapi bicara baik lebih baik daripada diam. Karena itu diam emas. Tapi bicara baik berlian. Alang indahnya, indahnya mulut orang beriman itu. Emas. Di atasnya berlian. La yuhibbullahu jahra bisu'in minal qaul. Allah enggak menyukai kata-kata jelek yang diucapkan dengan terus terang, kata-kata hewan, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kasar, sinis. Allah tidak menyukai itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Simaklah dengan iman. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ulang. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ulang. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Karena itu orang beriman sangat berhati-hati dalam setiap berkata, dalam setiap berujar. Apalagi perkataan, apalagi cerita, apalagi perbuatan dalam hidup ini. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia itu selalu mencatat, memperhatikan perbuatan orang-orang yang beriman. Semua perbuatan manusia dicatat oleh para malaikat. Allahu Akbar walillahilham. Karena itu ikhwah, Orang-orang beriman berhati-hati dalam setiap kata. Karena itu mulut di sini. Setelah dua mata, dua telinga. Lihat, lihat. Dengar, dengar. Baru bicara, itu pun di tengah. Untuk kedamaian, untuk keadilan, untuk perbaikan. Untuk kebaikan. Qawlan saqila, qawlan layina, qawlan baligha, qawlan ma'rufa, qawlan sadida. Kata-kata mulia, santun, benar, jujur, indah. Karena itu orang beriman banyak zikir, banyak dakwah, banyak kata-kata yang baik. Dan kalau sudah berpisah dengan orang beriman, ingin bertemu lagi. Kenapa? Ingin mendengar kalimat-kalimat yang indah dari mulutnya Nabi Al-Hikam. Banyak hikmah yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Keimanannya kepada Allah dan keimanannya pada hari akhirat. Sungguh, banyak orang yang mampu menahan lapar dan haus saat puasa. Tapi sedikit yang mampu menahan banyak bicara. Asukutu aslam. Diam itu banyak selamatnya. Maafkan arifini fatal iman. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu